cerita kisah sedih sekuntum bunga yang tak ingin layu di tangkainya. Mekar tumbuh di tengah hutan, tiada kumbang yang ingin datang, banyak duri-duri mengancam. Menanti bunga cantik, tiada yang menemani. Semerbak harum wangi, siapalah yang tahu. Berganti musim kini, bunga pun akan layu. Wow, wow, sayang. Masa jangan lagi tumbuh di sana. Jangan lagi tumbuh di sana.